Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala qutillah billah wa ba'd. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala hadatsani Yunus ibn Abil Ala disebutkan beliau salah seorang guru dari Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau belajar kepada Warash dan Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala qara alaih Yunus Ibn Abil Ala di satu kesempatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyuruh salah seorang muridnya untuk menjaga satu pintu. Dan kata beliau rahimahullahu taala, ketika masuk Yunus Ibn Abil Ala tidak ada yang masuk melalui pintu ini akal daripada Yunus Ibn Abil Ala. Qala akhbarana Ibn Wahab yani Abdullah bin Wahab أحد العباد له قال أخبرني عمر أن أبا يونس كتا إمام نووي نمانيا سليم بن جبير أن حدثه عن أبي هريرة إني بلتي خمسيات إبن مسلم رحمه الله تعالى antara beliau dengan Rasul 5 orang. Yunus yang kedua Ibn Wahab, yang ketiga Amr, yang keempat Abu Yunus, yang kelima Abu Harah. Sanad yang paling adil pada Muslim Ruba'iyat. Qala kata beliau an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidaklah mendengar dan mendapat berita seorang pun dari umat ini, ya umat dakwah yang hidup di zaman beliau dan seterusnya sampai hari kiamat. Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudinya atau Nasraninya, disebutkan dua kelompok ini karena kedua mereka yang dapat kitab, tapi maksudnya adalah seluruh umat manusia yang ada di zaman beliau dan setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Islam yang dibawa beliau, mendapat berita tentang dakwah Islam yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Islam yang aku diutus dengannya, tidak beriman kepada agama Islam di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa kana min ashabin nar, ya kecuali dia adalah penghuni neraka. Siapapun dia dari umat manusia, Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Buddhanya, semuanya yang mendengar Islam dan tidak beriman kepada Islam, maka dia kalau mati dalam keadaan tidak beriman adalah min ashabin nar, penduduk neraka. Ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani. Nah, hadis ini yang pertama menunjukkan tentang wujub al-iman birisati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'in nas bal ala jami'i thaqalain, atas seluruh manusia, bahkan as-saqalain, atas seluruh manusia dan jin. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan wa lam yu'ta hunna ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelum aku. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa kana anbiya bu'itsu ila qaumin khassatan, nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada kaumnya saja khusus. Wa bu'itsu ya ila an-nasi kaffatan, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Ini khususan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua yang ada di zaman beliau dan setelah zaman beliau harus mengikuti risalah beliau, harus masuk Islam. Jika tidak, maka illa kana min ashabin nar. Nah, dari sini wabillahi rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwasanya di antara satu pemikiran yang bahaya, pemikiran yang kufur, ada ketika munculnya pemikiran pendapat yang menyatakan boleh seorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Nawaqidul Islam beliau menerangkan yang 9 dari Nawaqidul Islam, kata beliau, adalah man taqada anna ba'd an-nasi yas'ul khuruj an salati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikata pembatal keislaman ketika ada seorang yang meyakini bolehnya sebagian orang keluar dari syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal tadi hadisnya semua manusia, semua umat dakwah itu harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya beliau. Iya. Ini malah kemudian melontarkan satu ucapan kufur. Iya, meyakini boleh sebagian orang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembatal Islam. Lama wasi al-Khidir al-khuruj an syariat Musa sallallahu alaihi wasallam. Subhatnya, kata mereka, sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Muhammad, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, orang yang meyakini demikian, orang yang meyakini boleh sebagian orang tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu fahuwa kafir, dia kafir. Ya, kenapa tadi? Hadisnya jelas. Semuanya harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang menyatakan boleh keluar dari syariat beliau, maka dia kafir. Adapun subhat mereka, kenapa Nabi Khidir AS tidak mengikuti Nabi Musa AS? Dijawab oleh Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala di sini, di syarah Nawaitul Islam, dengan beberapa jawaban. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, Hafizahullah Ta'ala, yang pertama adalah lima safna miladillah fil hajjilsah abis sahabakatiha min anuladina illadinusa. Yang pertama adalah apa yang telah kita sebutkan dari dalilnya di majlis ini kita bilang sebelumnya, bahwasanya tidak ada agama kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Hadis yang telah kita baca, walladhi nafsu mahdi biyadih la yasma bi ahadun min hadhi ummah yahudiyun wa nasraniyun summa la yu'minu bi wa la yu'min billahi rasulihi la kam min ashabin nar. Iya, karena agama itu hanya Islam. Ketika tidak ikut agama Islam, maka dia adalah ashabun nar. Yang kedua, kata Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala, hatu burhanakum al-anil khidir al-salam kana syarimah Musa wahar jaminhu. Hat, kata beliau, coba kalian datangkan, mana dalil bahwasanya Nabi Musa, Nabi Khidir itu adalah umat Nabi Musa? Mana dalil yang kalian anggap bahwasanya Nabi Khidir itu harusnya ikut syariat Nabi Musa? Tidak ada. Kata Syu'bah bin Abdullah Ta'ala, wa anna lakum dzalik. Dari mana kalian bisa mendatangkannya? Tidak ada. Yang ketiga, artinya pernyataan kalian boleh orang sekarang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa, inilah kias fasid, kias yang batil. Kenapa? Karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Musa itu umatnya, afwan, Khidir itu adalah umatnya Musa. Tidak ada dalil yang bisa kalian datangkan bahwasanya Khidir itu semestinya mengikuti Musa. Tidak ada nas yang menyatakan bahwasanya Khidir itu keluar dari syariat Musa. Tidak ada. Sehingga pernyataan kalian, ya boleh keluar dari syariat Muhammad sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa, adalah kias fasid, kias yang batil. Yang ketiga, kata Syaikhul Hafidzahullah Ta'ala, ketika Musa alaihissalam menawarkan diri untuk mengikuti Khidir di surat Al-Kahfi, dan Khidir alaihissalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diingkari Musa alaihissalam. Iya, Khidir alaihissalam tidak berkata kepada Musa alaihissalam, ana atau ya Nabi Allah, ana tabi'uk. Iya, ketika membunuh anak, ketika melubangi perahu, ketika membenarkan, membetulkan, memugar renovasi tembok, ketika digali tidak menyatakan ya Nabi Allah, ana tabi'uk, engkau lah Nabi Allah, aku akan ikut, enggak. Jadi beliau ya melakukan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Musa alaihissalam nabinya, ya niscaya beliau harus mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, yang keempat, yang lebih jelas lagi, Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, ini ala ilmin min ilmillah. Alamanihillah subhanahu wa ta'ala ta'alam. Wahai Musa, kata beliau, aku di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan kepada aku yang tidak engkau ketahui. Wa anta, dan engkau ala ilmin, Minik billah, allamakahullahu la'alam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu, ya aku tidak mengetahui. Artinya masing-masing memiliki ilmu. Artinya menunjukkan masing-masing adalah nabi. Masing-masing diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa syariat sendiri. Iya. Musa alaihissalam syariat sendiri, Khidir sebagai nabi memiliki syariat sendiri. Yang kelima, di akhir kisah yang juga menunjukkan bahwa beliau adalah nabi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Khidir menyatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ini yang aku lakukan, membunuh anak, ya, melubangi perahu, merusak perahu, memugar tembok, itu semua bukan dariku. Itu aku lakukan bukan dari ijtihadku. Yani wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Khidir nabi dengan membawa syariat yang lain. Musa alaihissalam nabi juga membawa syariat tersendiri. Sehingga ucapan kalian yang menyatakan bahwa boleh-boleh saja orang sekarang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa, ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang kufur, ya tidak bisa kalian berhujah dengannya. Ini yang pertama. Sekali lagi dari hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wa nasraniyyun tsumma yamutu wa la yu'min billahi rusul bihi ila kana min ashabin nar, menunjukkan wajibnya ya beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua manusia, bahkan semua manusia dan jin, itu wajib beriman kepada Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh satu orang pun keluar darinya. Barang siapa yang keluar tidak masuk Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ashabun nar, penghuni neraka. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diimani. Yang kedua, jadi hadis ini juga menunjukkan berarti millah sebelum Islam. Millah sebelum Islam itu terhapus dengan datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, tidak boleh lagi ada yang mengikuti Yahudiyah, tidak boleh lagi ada yang mengikuti Nasraniyah, dan yang lainnya. Semuanya harus ikut Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua din millah sebelum Islam dihapus dengan ya syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka-mereka yang tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk Islam, mereka adalah kafir, umat yang kufar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yahudi kufar, Yahudi kafir, Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu poin penting yang harus kita selalu ingat di saat sekarang ini. Satu poin disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu taala di kitabnya juga, ini dalam kitab Nawaqidul Islam. Kata beliau rahimahallahu taala, yang ketiga dari pembatal keislaman kata beliau rahimahullah adalah man lam yukaffiril musyrikin, mereka-mereka yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Masuk padanya Yahudi, masuk padanya Nasrani. Iya, karena Kata Syaikh Ubaidah Hafidzahullahu Ta'ala, musyrikun ada dua. Musyrikun, saya ulangi, ummatul da'wah ada dua. Yang pertama adalah musyrik, yang kedua milli. Musyrikun yang tidak turun kepada mereka kitab. Milli yang turun kepada mereka kitab. Namun Yahudi dan Nasrani yang merupakan milli yani turun kepada mereka kitab, itu telah melakukan apa yang dilakukan orang musyrikin dengan menyatakan Uzair ibnullah itu Yahudi, dengan menyatakan Isa ibnullah itu adalah Nasrani. Sehingga Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, telah kafir mereka-mereka menyatakan Allah itu satu di antara tiga. Nah, sehingga beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, atau bahkan sahaha madhhabahum, membenarkan madhabnya, pemahamannya orang kafir, maka dia kafar. Tiga kata Syaikh Hafidzahullah Ta'ala. Yang pertama, tidak mengkafirkan mereka. Ya Allah yang telah mengkafirkan. Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah kafir, telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil. Allah berfirman inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru, sesungguhnya binatang, makhluk melata paling jelek di muka bumi adalah orang kafir, yakni Yahudi. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalatsu, ini Nasrani. Allah yang menyatakan mereka kafir. Kemudian muncul orang yang tidak mengkafirkan mereka. Ini bahaya. Yang kedua adalah ragu. Meragukan ponis yang telah Allah SWT sebutkan. Yang ponis mereka kafir adalah Allah dan Rasulnya. Ini ragu. Dan lebih parah, wa nabillah rahiman rahimakumullah, itu kalau sampai membenarkan mereka. Nah, bentuk pembenaran membenarkan akidah mereka yang kafir itu banyak. Kalau Syaikh Hafidzahullah Ta'ala, di antara bentuk ia membenarkan mazhab mereka itu adalah dengan ad-da'wah ila uhdatil adiyan. Ia melakukan seruan persatuan agama. Ketika berupaya melakukan muktamar-muktamar, iya, kongres-kongres persatuan agama, ini berarti dia sama dengan membenarkan Yahudiyah, Nasraniyah, membenarkan iya apa yang dianut orang kafir. Waktu yang kedua, kata rahimahullah, kata beliau hafizahullah ta'ala, ad-da'wah ila tasamuh bin adiyan, ini seruan untuk iya toleran yang dalam tanda kutip yakni basa-basi dengan akidah, sehingga tadi memilih pemikiran kufur, iya boleh-boleh saja orang memilih mau Islam atau lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa menyatakan inna dina indallahi islam. Padahal Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairi samidinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang menginginkan Islam, agama selain Islam, maka tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Iya. Yang ketiga adalah mujadalah. Iya, justru tampil menjadi pembela kufar, melontarkan subhat-subhat kaum kafir di tengah kaum muslimin, membela mereka, membela Yahudi, membela Nasrani. Iya, ini diantara bentuk tashih, iya, membenarkan mazhab mereka. Ini pun perbuatan bahaya, iya, mengancam akidah seseorang. Bismillah rahimah rahimahumullah. Sehingga yang kedua adalah harus meyakini semua agama selain Islam telah mansukh, telah dihapus oleh Islam. Yang wajib diikuti Nabi Muhammad SAW, yang wajib diikuti hanyalah agama Islam di bawah Muhammad SAW. Adapun selain Islam telah dihapus, selain Islam tidak berlaku. Barang siapa yang ketika telah datang Nabi Muhammad tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, maka dia adalah kafir dan dia adalah min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW demikian. Siapa yang benar dakwahku, tak sampai kepada dakwahku, Yahudinya, Nasrani atau yang lainnya, kemudian tidak beriman, maka dia adalah ashabun nar. Itu ucapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, dari ucapan beliau SAW, la yasma'u bi ahadun, berarti kalau dia tidak mendengar, belum sampai kepada beliau dakwah, sehingga meninggal dunia dalam keadaan tidak mendengar dakwah Islam, belum sampai kepada dakwah Islam, ini ya masuk ke beberapa golongan yang akan kita baca nanti insyaallah. Ini yang berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Isra, iya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Iya, kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir surah Al-Isra di ayat yang ke-15 sudah sebutkan beberapa masalah sebetulnya, atau saya bacakan satu masalah terkait dengan anak-anak, iya, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan belum balik. Terkait dengan nasallahu alaihi wasallam, majnun, seorang gila, meninggal dalam keadaan hidup dalam keadaan gila sampai meninggal dunia, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian al-asam, tuli, sehingga ketika hidupnya dia tidak mendengar, tidak bisa mendengar karena ketuliannya. Atau wasil kharif, orang sudah tua renta, pikun, tidak bisa mendengar apa yang dan tidak mencerna, memahami apa yang sampai kepadanya. Iya, atau tadi ahlul fatrah yang memang belum sampai kepadanya dakwah. Iya, kalau tadi mungkin sudah sampai di negerinya dakwah Islam, tapi dia masih kecil dan mati dalam keadaan masih kecil. Atau dia naudzubillah, sallallahu alaihi wasallam, atau dia tuli, walaupun ada di daerah dakwah, atau dia sudah tua renta tidak bisa mencerna dakwah Islam. Atau yang kelima al-fatrah, mungkin dia tinggal di kutub sana misalnya, tidak sampai dah kepadanya dakwah Islam, tinggal di pedalaman entah di mana, iya, yang jauh dari media, tidak ada alat komunikasi, tidak ada apapun, dan tidak ada da'i yang datang, mati dalam keadaan al-fatrah. Bagaimana? Iya, para ulama kita Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, Ibnu Katsir rahimahullah taala. Saya ingat juga pernah saya baca fatwa dari Syekh Muqbil rahimahullah taala, dan tadi terakhir saya baca juga Syekh Al-Thubi rahimahullah hafizhahullah dalam syarah saya Muslim, menguatkan mereka adalah nanti masuk kepada kelompok yang mumtahanun, diuji di hari kiamat nanti. Dia terhadis yang dibawakan hadis Al-Aswad Ibn Sari' Ini hadis di sharing saya di Syekh Ibnu Tirmidzi menguatkan mensahihkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini. Qala haddatsana Muad bin Hisham. Qala haddatsana Abi an Qatadah bin al-Ahnaf bin Qais al-Aswad bin Sari' anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yahtajjuna yaumil qiyamah. Empat golongan, iya, yang mereka menyampaikan alasan di hari kiamat nanti. Yang pertama, rajulun asam la yasmau syai'a, seorang yang tuli, yang tidak bisa mendengar sesuatu pun. Yang kedua, warajulun ahmak, iya, seorang yang dungu, safi, yang tidak bisa memahami apa yang didengar. Yang keempat, yang ketiga, rajulun harim, laki-laki sudah tua renta, sudah pikun. Iya, dan yang keempat adalah rajulun mata fi fatrah, seorang yang mati dalam keadaan di fatrah, yakni tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Meninggal dalam keadaan belum mendengar Islam, tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Qala fa'amal asam, adapun orang yang tuli, fayaquli ya rabbi, rabbi qajal Islam wa ma asma'u syai'an. Kata beliau, aku telah datang Islam, mungkin melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi aku tidak dengar sesuatu pun karena tuli. Wa mal ahmaq, adapun orang dungu, dia bilang biya wa rabku qajal Islam, telah datang Islam. Wa subyanu yahrifuni bil ba'r, tapi anak-anak kecil itu dalam satu riwayat yarmuni, melempari aku dengan kotoran-kotoran. Artinya karena dia dungunya, iya, termasuk tadi gila, iya, sehingga dipermainkan anak karena kedunguannya, kegilaannya. Qala, yang ketiga adalah wa'amal harim, orang sudah tua, pikun. Wa yaqulu rabbi laqad jaa Islam, tak sampai ke datang Islam. Wa ma aqalu syai'an, tapi aku tidak paham karena sudah tua renta, sudah pikun, sudah tidak bisa memahami mencerna. Wa ma ladhi mata fil fatrah, iya, adapun yang meninggal di masa fatrah belum sampai kepada dakwah Islam, dia berkata wa yaqulu rabbi ma atani laka rasulun wa ya rabbku, belum datang kepadaku rasulmu, iya, tidak sampai dakwah. Bagaimana keempat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bayakhudhu mawathiqahum yuti'annahu." Allah pun mengambil perjanjian mereka agar sungguh-sungguh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Qala fayursilu ilaihim. Allah pun mengutus kepada mereka utusan anidkhurun nar, untuk mereka masuk nar. Qala in ujian, taat atau tidak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhulun nar, ya, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, kata Rasulullah SAW, demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wasalam. Kalau saatnya mereka nurut perintah Allah, ya, bukti ketaatan mereka masuk ke nar, ya, itu akan dingin dan mereka selamat. Ujian itu yang dikuatkan juga sekali lagi hadis ini oleh Syekh Mughal rahimahullah ta'ala, iya, dan banyak para ulama sahihkannya di atas Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Wabarakatuh.